Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik masih seputar kana wa akhwatuha. Kita lanjutkan al-mas'alatu as-sabi'ah. Kabil fa'ili wa aqsamihi yu'ta lismikana wa akhwatiha li anna lahu hukmahu wa kullu ma sabaqa li khabar al mubtada'i wa kullu ma sabaqa li khabar al mubtada'i min al ahkam wal aqsam yu'ta lihabarikana wa akhwatiha li anna lahu hukmahu غير أنه يجب نسبه لأنه شبيه بالمفعول به لأنه شبيه بالمفعول به semua hukum-hukum fa'il dan pembagiannya diberikan untuk isim kana wa akhwatuha. Artinya hukumnya itu sama. Nah, karena urutan tetap dalam alfiah itu, tapi tidak dulu ya. Harusnya itu nanti ada fa'il ya. Maka kalian gak usah menunggu datangnya bab fa'il. Kalian bisa melihat hukum-hukum fa'il dan pembagian fa'il di kitab sebelumnya, baik Mutamimah Al-Ajumiyah maupun Matan Al-Ajumiyah. Semua hukum tentang fa'il dan pembagian-pembagian fa'il berlaku untuk isim kana wa akhwatuha. Dan semua penjelasan yang telah lalu tentang khobar mubtada, baik hukum-hukumnya maupun pembagian-pembagiannya, diberikan semua untuk khobarnya kana wa akhwatuha. Kalian baca kembali terkait dengan khobar mubtada, hukum-hukumnya dan pembagian-pembagiannya, itu semua berlaku juga untuk isimnya, untuk khobarnya kana wa akhwatuha. Hanya saja khobarnya kana itu dinasob. Maka bedanya, kalau khobar mubtada kan di rafa, kalau khobarnya kana dinasob dengan tanda-tanda nasob yang telah kalian ketahui. Karena khobarnya kana itu menyerupai maf'ul bih. Baik, paham ya? Sehingga tidak perlu kita rinci kembali tentang ukut isimnya kana atau aksamuhu ya, khobarnya kana, kemudian pembagian khobarnya kana, tidak perlu. Karena sudah cukup dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya ya, tinggal ditambahkan wa akhwatuha, kemudian khobarnya dinasab beres. Baik, al-mas'alatu at-taminatu, idza waqa'a khobaru kana wa akhwatiha jumlatan fi'liyatan, idza waqa'a khobaru kana wa akhwatiha jumlatan fi'liyatan, fal aktsaru ayyakuna fi'luha mudhari'an, fal aktsaru ayyakuna fi'luha mudhari'an, jika khobar kana wa akhwatuha itu berupa jumlah fi'liyah, maka kebanyakan fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Nahu ma zala Muhammadin yatluhu al-uluma mazala Muhammadun yatluhu al-uluma. Muhammad itu senantiasa atau terus menerus menuntut apa ini? Ilmu. Muhammadun Isimnya apa ini? Zala. Yat'alubul ulum jumlah fi'liyah. Khobarnya zala. Fi'ilnya apa? Tentu apa ini? Mudha'id. Ini kebanyakan. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Qad yaji'u. Qad yaji'u. Qad yaji'u. Khabaru kana wa akhwatiha. Ma biyan ba'da kana wa amsa wa adha wa adha wa dhalla kana wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa dhalla wa bata wa sara wal aktar fihi ay yaktarina biqadar wal aktar fihi ay yaktarina biqadar kana zaidun qad dhahaba katakan khabarnya kana wa khatwa itu berupa fi'il madhi. Jika terletak setelah kana, amsa, adha, dhalla, bata, sara. Ya. Kalau yang lain, ya fi'ilnya mudhari', ya. Kalau yang ini, kadang fi'ilnya madhi. Dan kebanyakan fi'il madhinya diiringi dengan qad. Ayat karina biqad. Contoh, kana zaidun qad dhahaba. Zaidun isimnya kana, qad dhahaba khabarnya berupa fi'il madhi yang diiringi dengan apa ini? Qad. Al-mas'alah wal-ashiyah. Qad waqa'a khabaru kana wa akhwatiha. Madiyan. Mujahadan. Min qad Wa kasra dhalika fil waqi'i khabaran an fi'li syartin. Wa qalla fi ghairihi. Fal-awwal nahwu qawli ta'ala in kana qabwa 'alaykum maqami kana qabwa 'alaykum maqami. Karena isimnya berupa domir mustatir kabwa alaikum maqami khobar berupa fi'il madhi tidak pakai qad karena khobar dari fi'il syarat itu ingkar ya. Nah atau syarat wasani نحن قول الشائر أبحث خلاءً بقي أمزة أبحث خلاءً وأضحى أهلها احتملوا أبحث خلاءً بقي أمزة وأضحى أهلها احتملوا بقي ح jadi yang selain fi'il syarat khobarnya yang berupa fi'il madhi itu sedikit contoh ucapan penyair abhad khala'an wa abha ahluha ikhtamal ahluha isimnya abha ikhtamalu khobarnya berupa fi'il madhi tanpa ada qad padahal fi'ilnya tidak ada syaratnya. Ini sedikit terjadi barakallahu. Baik al-mas'alatu al-hadiyatu as-sah al-hadiyatu as-sah al-mas'alatu al-hadiyatu as-sata masalah yang ke 11 baini sa'iri akhwatiha tahtassu kana min baini sa'iri akhwatiha bisittati umuran, bisittati umuran. Karena punya hukum khusus yang tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Dan itu ada enam perkara. Dari enam perkara ini hanya berlaku untuk apa ini? Lafaz karena saja, tidak berlaku untuk semua saudaranya. Ini yang dimaksud dengan keistimewaan khusus Tuhan. Al-awwal, annaha qad tuzadu, annaha qad tuzadu bisyartai ahadihima antakuna bilahdil madhi, antakuna bilahdil madhi wasani antakuna baina syai'aini mutalazimaini antakuna baina syai'aini mutalazimaini dalam Quran khasbul kalam, khasbu al kalam, khasbu al kalam syin titik tiga. Nah, selanjutnya laisa jaran, laisa jaran wa majruran. Sinnya panjang, pakai alif. Laisa jaran wa majruran. Wa aktsaru ma tuzadu baina ma wa fi ta'ajjub. Wa aktsaru ma tuzadu baina ma wa fi ta'ajjub. Makana asaha ilma man taqaddama, wa'lam anna kana wa'lam anna kana az-za'idata maknaha at-ta'kid. Wal murad bizzaidah, wal murad bizzaidah annaha la ta'mal syai'ah. Nah, yang pertama karena terkadang zaidah, lafaz karena terkadang digunakan zaidah dengan dua syarat. Yang pertama lafadznya berbentuk fi'il madhi, itu kana. Syarat yang kedua berada di antara dua sesuatu yang saling berkaitan, yang dimaksud dengan khasful kalam, kayak mubada sama khobar, kana di tengah-tengahnya ya, atau fi'il dan fa'ilnya, atau fi'il dan na'ibul fa'ilnya, itu namanya khasul kalam, sesuatu yang saling berkaitan karena ada di tengah-tengah syaratnya. Kalau musa'idah yang penting bukan di tengah-tengah antara ja' dan majrur. Nah, ja' majrur dua sesuatu yang saling berkaitan, tapi tidak boleh dilibatkan dalam masalah ini. Nah, dan kebanyakan karena zaidah berada di antara ma dan fi'il ta'ajjub. Contoh, maka na'asokha ilmu mentaqaddama, awakah sahihnya ilmu para ulama terdahulu. Ma ta'ajjubiyah mubtada karena zaidah, as-sahha ilma man taqaddam khabarnya kan mata'ajub. Nah, ketahuilah bahwa karena zaidah itu mengandung makna ta'kid, penguatan. Jadi kalau ada karena zaidahnya, artinya sungguh alangkah sahih ilmu orang-orang yang terdahulu. Ya? Nah, dan yang dimaksud dengan zaidah karena itu tidak beramal sama sekali, dipasang lafadznya untuk mentakkid pernyataan tapi tidak beramal. Ya, namanya zaidah. Ini masih baru pertama. Keistimewaan lafadz karena yang tidak berlaku untuk saudara-saudaranya yang lain. Apa ini? Annaha tuhdafu iya wasmuha. Annaha tuhdafu iya wasmuha wa yabqa khabaruha. Wa kathura dhalika ba'da in walau asyartiyatain wa kathu'a dhalika ba'da'in walau asyartiyatain. Nahu An-nasu majziyuna bi'amalihim. An-nasu majziyuna bi'amalihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Takdir ingkana amaluhum khairan wa ingkana amaluhum syarran. Ingkana amaluhum khairan wa ingkana amaluhum syarran. Walahu iltamis, pakai sin, iltamis walau khataman min hadidin. Wattaqdir walau kana al-multamasu khataman min hadidin. Walau kana al-multamasu khataman min hadidin. Baik. Termasuk hukum khusus untuk lafad karena lafad karena dibuang bersama isimnya dan yang tersisa khobarnya. Hal itu banyak terjadi jika terletak setelah in dan lau. Ada tersyarat. In syarat atau lau syarat. Ya. Contoh, an-nasu majziyuna bi'amalihim in khayran fa khayran wa in syarran fa syarran. In khayran, khayran itu khobar. In syarran, syarannya apa ini? Khobar. Mana kana dan isimnya bahdu. Takdirnya ialah ingkana amaluhum khayran wa ingkana amaluhum syar. Atalif annaha qad tufgahu wahdaha wajib mahasiswa annaha qad tuhdafu wahdaha wa yabqa ismuha wa khabaruha. Wa yu'awwadhu minha, wa yu'awwadhu minha ma az-za'idatu. Wa dhalika ba'da an al-masdariyati. Wa dhalika ba'da an al-masdariyati. Nahu. Amma pakai amsa. Ini atas tip. Amma itu asalnya an sama ma, ya. Tapi diidghamkan jadi amma pakai amsa. Anta dha malin tahtakhir. Amma anta dha malin tahtakhir. Wal aslu li an kunta dha malin tahtakhir. Yang ketiga, ini hukum khusus untuk lafaz kana. Lafaz kana terkadang dihapus sendirian, menyisakan isim dan khobarnya. Kemudian kana yang dibuang posisinya diganti dengan mazaidah. Hal itu terjadi jika terletak setelah an masdariyah. Perhatikan contohnya. Amma itu asalnya an masdariyah sama apa ini? Ma. Anta ini isimnya karena dhamalin khobarnya kana. Mana kananya? Dibuang. Posisinya diganti dengan mazaidah. Karena kalau tak setelah al-masdariyah. Asalnya ialah diangkunta dhamalin tahtakhir. Tak domir isinya kana, dhamalin khobarnya. Ya. Nah. Suruh kamu sekarang menjadi orang kaya, makanya kamu membanggakan diri kaya. Amma anta dhamalin tahtakhir. Sekarang kamu jadi kaya, ya. Nah, makanya kamu sombong, membanggakan diri tahtakhir. Kamu miskin, minta jajan ke temannya, mepet-mepet, minta ditraktir. Ya, kesana kemari, ya, ya, hanya modal manja saja, tak bisa beli jajan. Sekarang jadi bos besar, uangnya banyak, susah ngitungnya. Lupa, kalau dulu pernah miskin, ya, menyombongkan diri di depan yang lain, memang. Harta yang banyak itu seringkali melupakan seseorang tentang hakikat dirinya, ya. Lupa kalau dia dulu pernah miskin. Artinya kamu pernah miskin dulu ya. Aku pernah kenal sama kamu dulu. Ah, itu bukan saya itu. Kamu saja yang salah lihat. Nah, ini semua uang dari siapa? Ini karena saya pintar dagang, pintar masak dan dagang, banyak link, banyak teman, ya, nah, banyak jaringan, nah, manajemennya bagus. Kulit baca. Itu temanmu yang gak punya sebantu. Maaf ya, saya tidak mau membantu orang yang malas. Saya dapat uang banyak ini karena etos kasihnya tinggi. Pokoknya gaya lah ya, gak seperti dulu. Ya Allah, minta bonggolannya dikit bro. Ya ya Usman, ya utang aku mau beli makan lapar lupa. Amma anta gamalin tahtahin, sungguh kamu sekarang jadi orang yang berduit makanya kamu sombong. Nah, ya itu istilahnya. Nah Arabi annaha qad tuhdafu hiya wasmuha wa khabaruha ma'an annaha qad tuhdafu hiya wasmuha wa khabaruha ma'an wa yu'awwidu min al-jami' ma az-za'idatu wa yu'awwidu min al-jami' ma az-za'idatu wa dhalika ta'da'in as-syartiyah wa dhalika ba'da'in as-syartiyati fi mithli qawlihim if'al hadha imma la if'al hadha imma la imma kemudian la yang keempat termasuk khusus berlaku untuk lafad kana. Terkadang lafad kana dibuang, isimnya juga dibuang, khobarnya juga dibuang, dibuang semua, semuanya kemudian diganti posisinya oleh mazaidah. Di masa idah ini sebagai apa ini tanda kalau ada pembuangan pada kana isi dan khobarnya. Cirinya terletak setelah insyaat. Contoh ucapan mereka if al hada kerjakan ini imma la asalnya insyaat ma zaidah mana kana isi berkobarnya dibuang, ya. Pembuangan karena isi berkobarnya diwakili oleh mazaidah. Cirinya terletak setelah insyarat. Wal aslu, tulis wal aslu. If al hada in kunta la taf'alu ghairah. Al hadza in kunta la taf'alu ghayra kerjakan ini jika kamu tidak kerjakan yang lain. Kunta ana sama isimnya la taf'alu ghairahu khabarnya ya. Nah, al-khamis annaha qad tuhdafu hiya wasmuha wa khabaruha bila iwadhin. Annaha qad tuhdafu hiya wasmuha wa khabaruha bila iwadhin taqulu la tu'ashir fulanan, pakai shin titik tiga, la tu'ashir ainya panjang, la tu'ashir fulanan fa innahu fasidul akhlaqi. Fayaqulu al-jahilu, fayaqulu al-jahilu inni u'ashiruhu wa in inni u'ashiruhu wa in ay wa in kana fasidal akhlaq ay wa in kana fasidal akhlaq. Yang kelima, lafaz kana terkadang dibuang, termasuk isimnya, termasuk khobarnya, tanpa ada yang menggantikannya. Tapi ganti-ganti apa ya? Masaidah. Ini tanpa ada yang ganti. Cirinya setelah insyarat. Ya. Ini kan disebutkan di situ. Tapi tak kasih tahu. Berdasarkan contoh. Cirinya setelah apa? Insyarat. Contoh, kamu berkata kepada temanmu, la tu'asyir fulanan, kamu jangan bergaul sama si fulan, fa innahu fasidul akhlak, karena sebenarnya dia itu orang yang rusak akhlaknya. Fayaqul jahil, temanmu yang bodoh malah komentar, inni u'asyiruhu wa in, aku tetap bergaul sama dia sekalipun, meskipun wain, gitu aja, meskipun kalian tahu, meskipun apa ini? Wain kana fasidal akhlak, meskipun dia rusak akhlak. Nah, kana fasidal akhlak, dibuang tanpa ada yang mengganti, enggak diganti dengan mazaidah ya. Tapi jelasin, harus ada insyaratnya ya, sebagai pertanda ada pembuangan setelahnya. Barakallahu. Asadis. Annaha yajuzu hadfu nunil mudari' minha, annaha yajuzu hadfu nunil mudari' minha syarti ayakuna majzuman bersyukur. Wa alla yakuna ba'dahu sakinun, wa alla yakuna ba'dahu sakinun wala dhamirun muttasilun. Nahu qawli ta'ala wa lam aku baghiya surah Maryam wal aslu lam akun wa lam akun. Nah, boleh membuang nun pada lafadz mudhari'nya kana dengan syarat yang pertama, fi'il mudhari'nya jazmnya dengan tanda sukun. Yang kedua, setelahnya tidak ada sukun. Loh, setelah setelah nun mudhari'nya tadi tidak ada huruf sukun yang berjumpa dengannya, juga tidak ada dhamir muttasil setelahnya. Jika saat ini tak penuh, maka boleh, sifatnya boleh nun fi'il mudhari'nya dibuang. Contoh firman Allah Ta'ala surah Maryam ayat 20, walam aku baghiya, itu asalnya walam akun baghiya. Tayyib, barakfikum. Al-mas'alatu ats-tsaniyah ats-tsah. Nah, masalah yang ke-12, terakhir. Kok terakhir? Ya, terakhir sekarang. Ya. Terakhir sekarang. Atau bisa aja. Nah, pada tangannya saya capek ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah ada sekitar 2 masalah lagi yang mau disampaikan pada pertemuan besok Sabtu insyaallah taala ya. Nah, jazakallahu khair atas bau-nya dan jangan lupa persiapan untuk menghadapi imtihan ya. Baik, apa-apa itu agar tidak banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala memohon kemudahan dan barokah ilmu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.